warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال سبحانه وتعالى أيضا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Saudaraku sekalian, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita telah mengetahui bahwa ISIS ataupun Daesh, Daulah Islam untuk negeri Irak dan Syam, dan sekarang sudah berubah namanya menjadi Daulah Islam, tidak hanya untuk Irak dan negeri Syam, tetapi Daulah Islam untuk semuanya. Setelah kita mengetahui kelompok ini adalah Khawarij, kelompok Khawarij yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita jauh-jauh hari tentangnya, dan demikian pula para sahabat Nabi memperingatkan kita tentangnya, bahkan mereka para sahabat Nabi telah memerangi mereka para Khawarij, dan juga para ulama yang datang kemudian juga memperingatkan kita tentangnya, dan tidak ada satupun dari ulama yang menyelisih sepakatnya mereka bahwa sesatnya, menyimpangnya Khawarij, dan tidak ada di antara mereka yang berselisih bahwa wajibnya kaum muslimin bersama pemerintahnya, dipimpin pemerintahnya, untuk memerangi Khawarij. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendengarkan dari keterangan-keterangan ilmiah berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada Khawarij. Demikian pula akhlak mereka, tentunya agar sampai jangan kita termasuk atau terjatuh, dan agar jangan sampai kita waliyadzubillah mengikuti mereka. Setelah kita dengarkan semalam bahwa di antara mereka yang mengikuti Khawarij ada juga yang dikenal, kalaupun secara keumumannya mereka Khawarij adalah orang-orang yang dikatakan bodoh, dangkal pemahamannya, dikatakan orang yang tidak bisa menimbang maslahat dan mafsadah, orang yang tidak bisa melihat perkara yang akan datang kemudian dari kerusakan yang ditimbulkan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi didapati di antara Khawarij tersebut ada di antara mereka yang juga, kalaupun tidak banyak, sedikit, namun ada di antara mereka yang pernah bermajlis duduk di hadapan para ulama. Pernah bermajlis duduk di hadapan para ulama. Bahkan dikenal dia sebagai seorang yang pinter, seorang yang zaki. Sebagaimana tadi malam telah kita terangkan, di antaranya mungkin kita sebutkan satu contoh adalah doktor dalam bidang hadis, Salman Al-Audah. Salman Al-Audah, yang ini adalah tokoh Khawarij di zaman ini. Ini adalah tokoh Khawarij di zaman ini. Dia memiliki ilmu. Dia pernah duduk di hadapan para ulama, bermajlis di hadapan mereka para ulama. Namun kemudian karena fikrah Khawarij yang menjangkitinya, dan fikrah Khawarij ini dimulai dengan fikrah Ikhwaniyah. Fikrah Ikhwaniyah, fikrah kelompok Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna dan ditokohi oleh tokoh populer dan bahkan dikatakan tokoh pemikir yang dijadikan sandaran pemikiran Ikhwanul Muslimin, yaitu Sayyid Qutb. Maka Salman Al-Audah ini pun lantas terfikrah dengan fikrah Ikhwaniyah, begitu pula terfikrah dengan fikrah Sururiyah, dan membawa dia kepada fikrah Khawarij wal iyadhu billah, membawa kepada fikrah Khawarij, demikian yang lainnya. Dan tadi malam ada yang saya lupa menyebutkan namanya, alhamdulillah teringatkan dia yang biasa disebut Al-Arifi. Orang ini pula dari salah satu dedengkot tokoh ikhwani yang fasih di dalam menyampaikan kalimat-kalimat nasihat, ilmu dan yang lainnya. Tetapi dia juga dari tokoh pemikirannya ikhwani yang mengarah kepada Khawarij. Wallahu a'lam bissawab. Mereka ini, atau yang seperti mereka ini, tidak ditolak bahwa mereka memiliki ilmu. Tetapi bukan dengan ilmu mereka menyelamatkan mereka. Tidak dinafikan mereka tidak memiliki ilmu. Kita tidak menafikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, memiliki ilmu. Tetapi dengan ilmu mereka, bukan menyelamatkan mereka, bukan membawa mereka kepada al-haq, tapi dengan ilmu mereka, karena tidak bermanfaat ilmu mereka, membawa kepada kesesatan. Sehingga keterangan yang kita inginkan di sini, bahwa kita pun bukan orang yang terjamin. Kita pun bukan orang yang terjamin. Sebagaimana telah kita dengarkan nasihat, tidak ada yang menjamin kita. Allah lah yang memberikan taufik. Allah lah yang memberikan hidayah. Sehingga tidak ada yang menjamin kita semuanya, kita akan selamat. Tetapi kita minta keselamatan, minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjalani sebab-sebab hidayah. Sehingga kalau kita sekarang mendengarkan tentang sifat-sifat khawarij, atau penyebutan bagaimana khawarij dengan sifat-sifatnya, tujuannya dalam rangka agar kita terhindar dari sifat-sifat tersebut, menjauh daripada sifat-sifat tersebut, dan agar supaya kita bisa membentengi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita dari sifat-sifat tersebut. Karena sifat-sifat itu membawa kepada fikrah khawarij. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya kita akan mendengarkan satu persatu di antara sifat-sifat tersebut. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan anugerahnya kepada kita semua. Wallahu al-muwaffiq. Dari sifat yang pertama yang amat jelas yang kita dapati pada khawarij, sebagaimana telah kita dengarkan definisi khawarij atau siapa yang dikatakan khawarij, maka satu sifat atau satu atau poin yang pertama dari sifat mereka disebutkan oleh para ulama, takfiru a'yanil muslimin bikabair adzunub wal ma'asi allati hiya dunal kufri wasyirki wal hukmu ala ashabiha bil khulud finnar ka khuludil kafirin al musyrikin. Dari sifat mereka, dan ini tentunya merupakan bentuk keyakinan dan bentuk syubhat yang ada pada mereka, mereka mengkafirkan person-person, individu-individu kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin hanya dikarenakan dosa-dosa besar yang mereka lakukan dan maksiat yang itu semua bukanlah dosa kufur yang membawa kepada kekufuran atau kesyirikan, ataupun dosa tersebut dipandang kufur dan syirik. Mereka mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa tersebut. Karena kafir hukumnya, maka mereka menghukumi orang yang mereka telah kafirkan ini, wa hukmu ala ashabiha, mereka menghukuminya dengan kekal di neraka. Kekal di neraka sebagaimana kekalnya orang kafirin musyrikin. Sehingga di sini ada dua masalah. Mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa besar dan menghukumi, yang kedua menghukumi dengan kekal di dalam api neraka. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya Ini semua kembali kepada apa yang telah kita dengarkan. Mereka merasa mencukupkan diri mereka dengan pemahaman mereka. Mereka merasa tidak butuh apa yang datang dari pemahaman as-salafu as-salih. Kalau mereka butuh kepada pemahaman as-salafu as-salih, tidak mencukupkan dengan pemahaman mereka, mereka akan selamat. Tapi mereka tidak butuh, mereka mencukupkan dengan pemahaman mereka. Kita masih ingat sifat ini ada pada mereka dan inti masalah yang ada pada mereka. Sebagaimana disebutkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membantah Khawarij. Maka lihatlah keterangan yang ada berikut ini. Dari Yazid Al-Bakir. Kata beliau, telah menyesakkan dadaku. Apa yang beredar, tersebar dari pemikiran Khawarij, yaitu keyakinan bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Dan Yazid Al-Fakir ini hidup di zaman tabi'in. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan beliau dan bersama yang lainnya dari teman-teman beliau untuk menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Kemudian mereka pun sampai di kota Rasul, di kota Nabi, Madinah An-Nabawiyah. Ternyata di dalam masjid Nabi didapati ada sahabat yang mulia, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir ibnu Abdullah, sahabat Rasulullah, sahabat yang diketahui dari sisi ilmu, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lagi duduk di tiang masjid, bersandar di tiang masjid. Di sekitar Jabir ada orang-orang yang mendengarkan omongan Jabir. Ternyata apa yang disebutkan oleh Jabir, dan ini taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka ini tersesakkan dadanya di negeri mereka dengan pemikiran siapa? Khawarij. Ketika masuk ke Madinah, di masjid Nabi, bertemu Jabir. Taufik minallah. Jabir lagi menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang ada sekitarnya tentang Jahannamiyun, yakni mereka yang masuk ke neraka kemudian dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka. Maka mendengarkan hal ini, mereka yang tadinya mendengarkan pemikiran Khawarij bahwa orang yang masuk, orang yang melakukan dosa besar dia akan kekal di neraka, kok disampaikan ada orang masuk neraka lantas keluar dari neraka. dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun lantas bertanya dan tahu mereka siapa yang berkata ini. Ini adalah Jabir, sahabat yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berkata, atau Yazid Al-Fakir pun berkata, ya sahibah Rasul, ya sahibah Rasul, Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma hadzal ladzi tuhaddithun. Wahai sahabat Nabi, apa yang engkau sebutkan tadi ini? Apa yang engkau sebutkan ini? Bahwa ada orang masuk ke dalam neraka, lantas dia kemudian nantinya keluar dari neraka, dikeluarkan oleh Allah. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-20. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, yang tentunya kurang lebih terjemahannya artinya, setiap kali orang yang ada di dalam neraka ingin keluar, dikembalikan lagi. Ayat yang mereka baca ini ayat yang benar, kitabullah. Mereka telah mendengarkan Jabir menerangkan tentang orang yang masuk dalam neraka nantinya dengan pemaafan dari Allah dikeluarkan dari neraka. Lantas ayat ini mau dikemanakan? Ingat, ini inti masalah. Inti masalah. Kita mengatakan orang Khawarij mencukupi pemahaman mereka dengan pemahaman mereka sendiri. Ayat, hadis, mereka pahami dengan pemahaman mereka. Kalaulah mereka memahami dengan pemahaman as-salaf, selamat insyaallah taala. Salah satu contoh apa yang kita dengarkan di sini. Ini mereka membawakan apa yang dibawakan oleh orang-orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan demikian. Ya sahabat Rasulullah, bukankah demikian? Ayat ini berkata, ayat ini menyatakan demikian. Maka Jabir pun melihat orang yang bertanya ini dengan bertanya, ataqra'ul Qur'an? Kamu menghafal dan menguasai Al-Quran? Kata yang ditanya ini mengatakan, iya, na'am. Na'am. Kemudian Jabir mengatakan, fahal sami'ta bimaqami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yani alladhi ba'athahu, yab'athuhu Allah subhanahu wa ta'ala bimaqamin mahmuda. Tidakkah engkau mendengarkan apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengutus beliau nantinya di tempat yang tinggi, yang tempat ini dikhususkan untuk beliau, yaitu maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Maka mereka pun mengatakan, iya kami pernah mendengarkan. Maka kata beliau, fa innahu maqamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mahmud alladhi yukhrijullah bihi may yakhruju. Di mana dengan tempat ini nabinya, nantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah tentunya Rasulullah akan mengeluarkan dari neraka dengan izin Allah siapa yang dikeluarkan dari neraka. Hadis-hadis yang seperti ini dikenal sebagai hadis asy-syafa'ah. Hadis syafa'ah. Kemudian dikisahkan secara panjang kisah yang ada dan akhir daripada kisah disebutkan nantinya ada orang yang sudah terbakar oleh api neraka, telah gosong, hangus. Kemudian dikeluarkan dari api neraka orang ini karena memiliki daripada setitik iman. Dan dia dari kalangan orang yang bertauhid. Kemudian dimasukkan di telaga kehidupan. Dan orang ini pun hidup kembali. Segar kembali. Tidak seperti sebagaimana keadaannya sebelumnya, gosong hangus terbakar oleh api neraka. Kemudian orang ini dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Inilah yang dikatakan jahannamiyun atau jahannamiyin. Orang-orang yang dulunya di neraka jahannam lantas dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian masuk ke dalam surga. Kenapa dia ada di neraka jahannam? Kenapa dia ada di neraka jahannam? Karena dosa yang dia telah perbuat. Dosa yang dia telah perbuat. Dan dosa ini bukan kekufuran dan bukan kesyirikan. Adapun ayat yang dibacakan tadi, itu untuk orang kafir dan musyrikin. Sehingga tentunya di sini mereka salah paham dengan apa? Dengan ayat. Ini satu bukti contoh bahwa al-fahmu atau fahmu salaf sangat penting dan sangat urgen bagi setiap muslim. Setiap muslim. Yang mengantarkan mereka pada keselamatan. Lihatlah Khawarij. Mereka tidak berjalan di atas pemahaman as-salafus saleh. Mereka memahami ayat sebagaimana adanya dari ayat, tidak memahaminya dengan pemahaman as-salafus saleh. Karena mereka as-salafus saleh, mereka tahu di mana ayat itu turun dan bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana keterangannya. Mereka tahu. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penerangan yang gamblang, sehingga dengan penerangan yang gamblang, yang jelas, yang detil, sehingga tidak tersembunyikan kepada mereka keterangan ayat, keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka tentunya menimba ilmu, mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak menyimpang dari jalan, bahkan yang tidak memahami sebagaimana pemahaman mereka niscaya menyimpang dari jalan. Khawarij sifatnya mengkafir-kafirkan kaum muslimin karena mereka memahami apa yang datang dari nas. Mereka memahaminya dengan pemahaman mereka sendiri. Dan ini keyakinan mereka. Ini bentuk keyakinan mereka. Dengan demikian, keyakinan ini batil. Keyakinan ini batil bahwa kaum muslimin tidaklah dikafirkan dengan dosa besar. Dan mereka tidaklah kekal di dalam neraka kalau dia muwahhid, tapi dia di bawah masyiatullah. Berada di bawah masyiat Allah, kehendak Allah. Kalau Allah inginkan dia selamat sama sekali dari api neraka, Allah ampunkan dosanya. Kalau Allah inginkan karena dia melakukan perbuatan dosa, dia diazab terlebih dahulu. Tapi karena dia muwahhid, lantas Allah menjaganya kekal di dalam neraka, yaitu dengan mengeluarkannya dari neraka. Demikian. Dan tentunya kita berdoa, mudah-mudahan kita bukan dari orang-orang yang termasuk memiliki pemikiran seperti mereka. Wallahu a'lam bissawab. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dinukilkan dalam Majmu' Al-Fatawa jilid ketiga halaman 279, Khawarij hum awwalu man kafara al-muslimin yafuruna bidzunub yukafiruna bidzunub wa yukafiruna man khalafahum fi bid'atihim wa yastahilluna damahu wa malahu. Khawarij, mereka itu adalah orang yang pertama muncul dari sempalan Islam ini. Dari kelompok sempalan Islam ini yang mengkafirkan kaum muslimin. Mereka adalah kelompok yang pertama yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dan mereka mengkafirkan kaum muslimin karena diakibatkan dengan dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Juga mereka mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan kaum muslimin menyelisihi mereka terhadap bid'ah mereka. Menyelisihi bid'ah yang ada pada mereka, akhirnya mereka pun mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Karena kaum muslimin ini kafir, akhirnya darah dan harta kaum muslimin halal. Disebutkan oleh beliau demikian. Dan dalam keterangan yang lain beliau mengatakan, awwalu man kafara ahlal qiblah bidzunub, mereka adalah orang yang pertama mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan mengkafir-kafirkan ahlul qiblah, yaitu kaum muslimin, dengan dosa-dosa mereka. Beliau juga mengatakan, siapa yang tidak sesuai dengan pemahamannya Khawarij, fahuwa kafir. Maka menurut Khawarij, orang ini kafir. Yaitu siapa yang tidak sesuai dengan mereka, ya namanya mereka mudah mengkafirkan, ya kafir. Wal iyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Sehingga Apa yang datang keterangannya di sini? Dengan kelompok yang kita lagi sekarang membicarakannya. Daesh. Atau ISIS. Atau Daulah Islamiyah. Sebagaimana penyebutan mereka yang baru. Tanpa embel-embel Irak dan Syam. Karenanya mereka dengan nama ini mengkafirkan seluruh negeri. Mereka saja yang Islam. Tidak ada yang muslimah, seluruhnya kafir. Hanya mereka yang Islam, surga untuk mereka. Yang lain tidak boleh. Yang lain tidak boleh, mereka saja. Ada kode bookingnya mereka. Mereka memiliki kode booking, Anda tidak. Itulah Daulah Islam. Kafir semuanya. Kalau Saudi saja yang bersyariat Islam, Saudi jelas-jelas dusturnya, undang-undangnya. Kalau kita baca dusturna kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah, tidak ada yang lain. Kita tidak pernah membaca kalimat seperti ini. Undang-undang kami adalah kitabullah dan sunnah Nabi dengan pemahaman salafus saleh, salaful ummah. Bukan cuma kitab dan sunnah, tetapi dibarengi dengan pemahaman as-salafus saleh. Yang Saudi saja ini seperti ini, dusturnya seperti undang-undangnya. Syariat mereka jalankan, mereka tegakkan menurut Daesh atau Daulah Islamiyah, kafir. Kalau itu kafir, maka jangan tanya bagaimana Indonesia, tanah air kita. Indonesia menurut mereka ya negara kafir. Demikian. Sehingga siapa saja yang tidak sama dengan mereka, tidak mengikuti bid'ahnya mereka, kafir. Halal darahnya, halal hartanya. Kita lihat perbuatan mereka kepada orang-orang yang menyelisih mereka. Mereka dengan mudah, remeh di sisi mereka, membunuh kaum muslimin. Membunuh yang kata mereka menegakkan syariat Islam. Membunuh dengan biadab kaum muslimin yang mereka katakan ini syariat Islam. Syariat Islam dari sisi mana ini? Mereka sendiri tidak melakukan dan tidak melaksanakan syariat Islam. Mereka ala fahmihi, dengan pemahaman mereka yang dangkal dan picek kita katakan. Mereka memahami syariat Islam itu hanya hudud. Hudud. Ini dangkalnya pemikiran mereka. Adapun yang lain, mereka memandang itu bukan syariat Islam. Karena mereka tidak menyerukan kepada syariat yang seperti itu. Maka terjadilah apa yang terjadi. Kebiadaban dari mereka. Para sahabat Nabi pernah membunuh orang-orang kafir. Kafir musyrikin dan ahlul kitab. Musyrikin dan ahlul kitab. Musyrikin dan ahlul kitab. Kepalanya tidak di, ketika telah dibunuh sudah selesai. Tidak dipenggal dan tidak dijadikan bola. untuk main bola. Kalau mereka kaum muslimin ini, kalaupun mereka mengatakan ini orang kafir, atau anggaplah itu orang kafir, anggap itu orang kafir, mereka sembelih, mereka telah membunuhnya, mereka penggal kepalanya, kepalanya dijadikan untuk bola kaki. Dengan tertawa-tertawa mereka nendang kepala itu, gelindingan kepala manusia. Apakah ini syariat Islam? Mana sahabat yang Anda ikuti? Siapa pendahulu Anda? Ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Tidak ada yang membenarkan sedikit pun dari mereka dan satu pun dari mereka dari kalangan ulama. Karenanya pada hari ini kita dapati a'immatud da'wah diantaranya mengatakan, kalaupun kita tidak berkeyakinan bahwa khawarij itu kafir, tapi harus kita katakan bahwa ulama ada yang mengkafirkan mereka, supaya manusia tahu bahwa mereka itu selangkah lagi menjadi kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah ada yang mengkufurkannya. Karenanya tidak dianggap kaum muslimin. Tidak dianggap kaum muslimin. Khawarij. Di sisi mereka para ulama. Yang berpandangan tentang kufurnya. Dan kalaupun ulama mengatakan tidak kufur. Bukan berarti. Ya tidak kufur tidak apa-apa. Tidak. Mereka mengatakan. Untuk memberikan dampak jera bahwa kalian telah dikuburkan oleh para ulama yang lain. Perbuatan mereka bukan perbuatan yang dijalankan di atas agama Allah. Kalaulah itu tadi yang dikatakan mayat itu kepalanya adalah orang kafir, bagaimana kalau dia kaum muslimin yang kalian kafirkan, lantas kalian jadikan seperti itu? Kaum muslimin, kehormatannya masih hidup dengan kehormatannya ketika dia meninggal, tidak berubah, tetap sama. Dan akan kita lewati nanti keterangannya insyaallah. Ketika Rasulullah lewat kepada Ka'bah, beliau mengatakan ahlan marhab, ahlan, naam, ya Ka'bah, demikian kemuliaanmu, tetapi kemuliaanmu satu, kamu rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kaum mukminin, kehormatannya tiga, darahnya dihormati, kehormatannya wajib dijaga, hartanya juga tidak boleh dirampas dengan tanpa hak, tanpa alasan yang pasti. Sehingga kehormatan kaum muslimin tiga dan kehormatan Ka'bah satu. Yang lebih mulia siapa? Kaum muslimin. Ketika mukmin telah menjadi jenazah, telah menjadi jenazah, kita dilarang untuk mematahkan tulangnya. Karena mematahkan tulangnya sama mematahkannya ketika masih hidup. Bahkan ulama bersepakat tidak boleh mengganggu mereka di kuburannya, dengan mengusik kuburannya. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalil apakah yang kalian miliki kalau kafir pun tidak diizinkan, terlebih lagi dia seorang muslim? Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Dari sifat yang kedua yang kita dapati dari mereka Khawarij, disebutkan oleh para ulama, yaqtuluna wa yuqatiluna ahlal Islam wa yad'una ahlash syirki wal authan. Mereka membunuh dan memerangi ahlul Islam. Mereka membunuh dan memerangi ahlul Islam dan membiarkan musyrikin dan penyembah-penyembah berhala hidup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Hadis muttafaqun alaihi. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, riwayat muttafaqun alaih, tentang Khawarij. Khawarij ini sifat mereka, kata Rasulullah, membunuh kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin. Mereka bahkan membiarkan musyrikin dan penyembah berhala hidup nyaman, aman, tentram. Adapun kaum muslimin wajib dibunuh, wajib diperangi. Seandainya suatu saat nanti aku masih hidup, bertemu dan menjumpai mereka, aku akan bunuh dan memerangi mereka sebagaimana kaum 'Ad diperangi dan dibunuh. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkata dengan hawa nafsunya, melainkan beliau berkata dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Abdullah ibn Umar, tentang Khawarij, innahum intalaku ila ayatin nazalat fil kuffar fahamaluha alal mu'minin. Mereka pokok pemikirannya ini dibangun di atas ayat-ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan orang-orang kafir, tapi mereka membawa ayat-ayat ini kepada pemahaman bahwa ayat-ayat ini untuk kaum mukminin. Sehingga ketika mereka memerangi kaum mukminin, keyakinan mereka kaum mukminin ini adalah kafir. Mereka membunuh kaum muslimin, itu kafir. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya ini adalah penyakit yang kronis, yang tidak ada obatnya kecuali at-taubah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mempunyai keyakinan bahwa kaum muslimin itu kafir, kufur, karenanya diperangi, dibunuh. Ini adalah na'am, sebuah kebatilan kesesatan yang ada pada mereka. Di antara banyak kesesatan dan kebatilan yang ada pada mereka. Tidakkah kita dengarkan ancaman mengkafir-kafirkan kaum mukminin sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, sibabul mukmin, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, bahwa mencela seorang muslim mukmin, mencela seorang muslim mukmin fusuk, kefasikan, dan memeranginya merupakan amalan kekufuran. Kalau satu hadis ini saja dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kita katakan ini dari Rasulullah, cukup peringatan bagi kita untuk tidak bermudah-mudah kepada saudara kita muslim mukmin, apalagi dia kita bunuh, kita perangi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan berkenaan dengan yang kedua ini, kita dapati mereka Daesh ataupun ISIS tidak lepas dari amalan jarima, amalan dosa yang mereka lakukan. Mereka membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi. Kalau kaum muslimin yang mereka perangi sekarang ini adalah kaum muslimin biasa, maka telah ada kaum muslimin yang luar biasa yang mereka perangi. Siapa itu? Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka telah memerangi Ali khalifatun Nabi, ar-rasyiduna as-salis. Mereka telah memerangi Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang dikatakan khalifah rasyidun, khalifah yang ketiga, khalifah yang ketiga. Dan mereka menganggap membunuh Ali adalah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap memerangi Ali adalah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini juga merupakan keyakinannya. Yang ini juga merupakan keyakinannya Haruriyah, yang mereka itu adalah Khawarij. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman ibn Miljam ketika membunuh Ali, dia tidak merasa bersalah. Dia merasa membunuh Ali itu adalah ibadah yang utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, pembunuhannya khalifah yang ketiga, sehingga dan mereka menganggap membunuh Ali adalah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita melihat pembunuhannya, mereka menganggap memerangi Ali adalah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini juga merupakan keyakinannya, yaitu para sahabat Nabi. Yang ini juga merupakan keyakinannya Haruriyah, yang mereka itu adalah Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Ali. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditikam dari belakang. Abdurrahman ibn Miljam ketika membunuh Ali, dia tidak merasa bersalah. Dia merasa membunuh Ali itu adalah ibadah yang utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan apa ini?

tempat Syekh Mukbil di Damaskus. Oh, kamu orang-orangnya Mukbil. Waktu itu kalau tidak ada orang-orang mungkin sudah kita gebukin orang ini. Dikirain cuma orang Thailand yang bisa kungfu. Saya dengan Ustaz Abu Hamzah Yusuf Al-Azhari. Nah, ya kita tahan diri. Saya bilang kita mau masuk markas mereka nih. Kalau kita mulai di sini, wah kacau jadinya. Beliau juga mengatakan tenang, tenang. Kalimat Mukbil. Anak ini mungkin umurnya, usianya tidak jauh dari kami, bahkan lebih muda dari kami. Enaknya nyebut Mukbil itu loh. Kayak teman teman main kelerengnya dia. Tahu kelereng? Mukbil. Saya bilang ini kalau Masya Allah, ini kita dipancing ini. Nah, kita mau akhirnya kita mau juga mau terpancing mengatakan, oh kamu dari Sindani ya. Si Sindani itu. Tapi kita ada urusan yang harus kita selesaikan. Wallahul musta'an, ini satu contoh. Ya tentunya mereka lebih-lebih di zaman mereka dahulu terhadap orang yang paling mulia dari kalangan kaum mukminin pada waktu itu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzul Khuwaisirah. Tokoh darinya lah muncul keturunan Khawarij. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian kepada kaum muslimin dengan bagiannya, dia lantas menuduh kepada Nabi dan Rasul yang mulia ini yang dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembicaraannya, perkataannya, dan perbuatannya. Dia mengatakan, Ya Muhammad. Kalimatnya Ya Muhammad. Bukan Ya Nabi. Ya Muhammad i'dil. Fa innaka lam ta'dil. Ya Muhammad antal yaum lam ta'dil. Ini dikatakan kehadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Mana ayat ini di sisi mereka? Mana ayat ini? Jangan mengangkat suara ketika mendengarkan ayat ini. Para sahabat Nabi pada nangis, pada takut semuanya. Kita biasa mengatakan dengan suara yang besar kepada Nabi, ayat ini turun. Khawatir mereka keluar keimanannya. Takut mereka. Lah ini Khawarij. Enaknya itu mengatakan, Ya Muhammad i'dil. Fa innaka al-yawma lam ta'dil. Maka mendengarkan hal ini Rasulullah mengatakan dengan menghardik. Karena orang ini sangat tidak beradab kepada nabinya dan rasulnya. Waihak, celaka engkau. In kuntu lam adil famanil adal. Kalau aku tidak berbuat adil, siapakah yang lebih adil? Carikan orang yang paling adil. Ini Rasulullah diperhadapkan kalimat jelek. Rasul, Nabi yang katanya Khawarij itu mengikuti syariat Islam, Kitabullah, Sunnah Nabi. Kayak nabinya kok digitukan? Kalau Nabi mendapatkan posisi seperti ini di sisi mereka, jangan tanya kayak tadi itu mukbil-mukbil saja. Jangan tanya, jangan atau seperti anak-anak sekarang, seperti kelompok Hajuriyun mengatakan apa? Robi. MLM juga mengatakan, apa itu Robi? Kalaupun mereka bukan, kita katakan khawarij, akhsya, khawatir. Namanya kesesatan akan membawa mereka kepada kesesatan yang lain. Akhsya. Demikian. Setelah Rasulullah dapat cercaan seperti itu, maka juga sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu. Ali radhiyallahu taala anhu. Suatu waktu Ali lagi keluar salat subuh. Maka karena beliau menjadi target, Ali itu menjadi TO, target utama. Ali, Muawiyah, Amr ibnu As, tiga sahabat Nabi ini menjadi TO-nya Khawarij. Sebelum dibunuh Ali radhiyallahu taala anhu, hari-hari sebelumnya beliau telah diganggu, diteror. Dikatakan kepada beliau ketika beliau keluar dari sholat subuh atau keluar menuju sholat subuh, seorang Khawarij membacakan ayat, "Lain asyrokta layahbatonna amaluka." Ali dibacakan ayat seperti ini. Kalau engkau menyekutukan Allah, hilang amalanmu. Maksudnya, wahai Ali, kamu telah berhukum dengan hukum manusia, kamu nantinya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali dibacakan ayat. Naam, salah baca. Ali dibacakan lain asyrokta. Naam. Layahbaton na'amaluka. Ali, bapaknya musyrikin. Siapa? Abu Talib. Tidak ada sama sekali simpati Ali kepada bapaknya dengan kesyirikannya. Ali, pemuda yang dididik oleh Rasulullah dengan pendidikan Islam yang benar. Ali, sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, besok dalam perang Khaybar akan ada yang membawa panji Allah dan panji Nabinya. Dialah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mendengarkan hal ini, para sahabat semuanya berkeinginan, wah mudah-mudahan saya orangnya, saya mudah-mudahan, siapakah orangnya ini. Ternyata besoknya Rasulullah memanggil, mana Ali? Mana Ali? Kata mereka para sahabat, lagi sakit mata ya Rasulullah. Panggil. Maka Ali pun dipanggil dan matanya diobatin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjadi mengerti, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, pembawa panji bendera Islam merangi Yahudi di Khaybar adalah siapa? Ali. Ini orang-orang Khawarij ini yang enggak ikut perang Khaybar. Yang tidak ikut perang bersama Nabi. Tidak ada Khawarij sahabat. Sahabat tidak ada yang Khawarij. Khawarij muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncul nanti. Di zaman sahabat mereka baru ada muncul. Bukan sahabat, tapi mereka yang bertemu dengan sahabat. Bertemu dengan zaman sahabat. Dibacakan Ali ayat tersebut. Ini kira-kira perbuatan apa? Perbuatan melecehkan, meremehkan para ulama, para tokoh panutan umat, dilecehkan. Kayaknya dia yang pinter, dia yang hebat. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Daesh ISIS. Daesh ISIS di mana? Di Irak dan Syam di sana. Mereka mengancam negeri Saudi Arabia dan negeri-negeri kaum muslimin. Mereka paling benci terhadap ulama-ulama Saudi, ulama-ulama ahli sunnah, benci kepada mufti negeri Saudi Arabia, benci kepada Syekh Shalih Fauzan, benci kepada Syekh Shalih Luhaidan, benci kepada para mazahih salafiyin, para imam dakwah, benci luar biasa. Kata mereka dengan penyebutan si fulan, nama, disebutkan nama. Si Fauzan itu, bukan Fauzan dengan Naam Al-Fauzan, tapi si Fauzan. Kayak nama teman. Si Fauzan itu nanti kalau kita masuk pertama kali ke Saudi, kami penggal lehernya, kami tusuk di tiang, dan kami pamerkan ke hadapan manusia, ini akibat menyelisih kami. Lihat ancamannya. Dan lihat pelecehannya terhadap para ulama. Mereka bahkan mengatakan, jangan mengajari kami tentang Islam. Semua kitab-kitab salaf sudah kami baca. Luar biasa. Semua dia telah baca. Ini manusia purba mungkin. Semua dia telah baca. Manusia purba. Yakin. 1000% yakin manusia purba. Demikian. Kenapa para ulama mengatakan seperti yang dikatakan oleh guru kami Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ini Syekh Muqbil semenjak dia kecil sudah membaca kitab-kitab nahwu. Karena dia dulunya Naam orang yang terpengaruh dengan mazhab di daerahnya Syiah Zaidiyah. Beliau dulu banyak kitab nahwu telah beliau mutalaah, tapi beliau belum merasa cukup. Beliau belajar lagi dan seterusnya. Artinya beliau dari kecil sudah belajar. Para ulama kita juga demikian sudah belajar. Sampai tuanya, sampai lianya putih, sampai mereka wafat. Syekh Muqbil rahimahullahu taala di akhir-akhir umurnya mengatakan, kalau saya ada waktu saya ingin membaca dan membahas lagi. Di akhir umur. Tapi qadar Allah, Allah takdirkan beliau wafat. Syahid daripada ini, wafatnya beliau masih banyak yang belum terselesaikan. Kif masih umurnya sugur. Masih umur anak-anak. Anggaplah dia sudah tua umur, paling 20-30. Kif baca kitab semuanya. Manusia purba ini. Kalimat ini meremehkan para ulama. Kalian cuma bisa itu. Saya sudah baca semuanya. Inilah sifatnya khawarij. Sombong, angkuh. Berani kepada para ulama. Yang mereka telah mencontohkan beraninya kepada Rasulullah. Dan telah mencontohkan kepada siapa? Para sahabat Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sifat yang ketiga. Nah, cuma waktu yang ada tidak mencukupi, wallahul musta'an. Mungkin selanjutnya dari sifat-sifat yang ada kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau disampaikan oleh para asatidz yang datang kemudian insyaallahu ta'ala. Di sini kami mau menyebutkan ada 8 sifat. Kita baru menyebutkan 3 sifat. Insya Allah nanti dicicil. Apa hukumnya anak-anak yang mengejek orang tuanya? Ya tentunya haram. Layam bagi, tidak pantas. Dan orang tua harus mengajarinya. Memberikan pendidikan adab kepadanya. Ini mungkin yang menjadi pengarahan bagi kami terhadap pendidikan anak. Bahwa perlu diketahui. Anak-anak kita Yang utama yang kita didikkan kepada mereka adab. Ajari mereka adab. As-salaf yata'allam al-adab sampai ada 40 tahun mempelajari adab sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ta'allamnal adab na'am arba'in. Kami mempelajari adab 40 tahun. 40 tahun. Kalau itu seusia yang 40 tahun, antum lihat sendiri bagaimana usia itu dijalani selama 40 tahun. Artinya bukan berarti meremehkan hafalan Quran, bukan meremehkan pelajaran-pelajaran yang lain, tidak. Tetapi ditekankan pendidikan adab. Para ulama memberikan pendidikan awal kepada anak-anak mereka, pendidikan adab. Jangan kita lantas melupakan adab, kita lantas saling berbangga. Berapa hafalannya? Berapa yang dia ketahui? Jangan. Lihat dia santunnya. Dia lihat dia ramahnya. Lihat dia budi pekertinya. Kita tanyakan, Masya Allah. Subhanallah. Belajar di mana nih? Adabnya Masya Allah. Itu yang dilihat oleh para ulama. Jangan kita, anak kita luar biasa, kita tidak memperhatikan adabnya, tapi kita berbangga, ini hafalannya 30 juz, iya 30 juz, tapi dia lempar rumahnya pakai batu. Itu hafalan 30 juz. Adab ya akhi. Ulama kita semua, sebelum mereka menjadi ulama, dididik adab. Adab yang diberikan kepada mereka mulai dari dini, membekas, berasar, sampai mereka dewasa, sampai mereka menjadi alim, sampai mereka tua. Sehingga tidak ada mereka dengan adab yang dibuat-buat. Memang alami. Memang apa? Alami, bukan dibuat-buat. Karena mereka sudah dididik sejak kecil. Kita demikian seharusnya. Anak-anak kita, kita ajari adab. Jangan dianggap remeh hal ini. Sehingga tidak terjadi seperti ini tentunya karena tidak diajari adab. Mengejek orang tuanya, haram. Tidak boleh mengatakan uffin fala taqul lahumā uffin wala tanhanhumā, ini mengejek. Haram. Maka tentunya sebagai seorang salafi, sebagai seorang Sunni mutamassik bil kitab was sunnah, maka tentunya dia mengikuti salafnya bagaimana salafnya dahulu. Kalau ini berkaitan dengan orang tua, demikian dia harus melihat pendidikan salaf dulu terhadap anak-anak. Kalau ini kita wahai para pemuda, kalau kita ini wahai para anak-anakku salafiyin, maka ketahuilah tidak ada faedahnya ilmumu kalau kamu tidak dihiasi dengan adab. Tidak ada manfaatnya ilmumu kalau tidak dihiasi dengan adab. Ilmu bukanlah sebagai pegangan yang utama di sisimu tanpa dihiasi dengan adab. Coba lihat para ulama biografinya. Tidak ada dikatakan, Masya Allah ini alim fulan, tapi dia kurang ajar. Tidak ada biografinya seperti itu para ulama. Si fulan, Masya Allah hafal Quran, hafal hadis, tetapi melempar orang tuanya dengan batu. Lah, tidak ada. Atau mengejek orang tuanya, tidak ada. Tidak ada. Jadilah kalian seperti Abdullah ibn Umar. Jadilah kalian seperti Abdullah ibnu Amr ibn al-As, Abdullah ibnu Abbas, yang semuanya adalah para pemuda yang terdidik dengan adab Rasulullah sehingga mereka terpuji dan para ulama pun mengikutinya. Demikianlah seharusnya engkau wahai anak-anak salafiyin, bagi mereka para pemuda, bagi mereka anak-anak salafiyin. Jangan sampai kalian melupakan adab. Jangan. Dakwah kita dakwah adab. Dakwah yang berpegang teguh dengan adab-adab Islami, adab-adab syariat. Buat apa Imam Bukhari menulis Adabul Mufrad? Buat apa? Apa sekedar nam cari waktu? Imam Bukhari lagi nulis Adabul Mufrad, ditanya, "Imam, lagi ngapain?" "Ngiseng-ngiseng, karena enggak ada kegiatan, ya nulis Adabul Mufrad lah." Iseng-iseng Imam Bukhari nulis Adabul Mufrad. Sampai dia nulis Kitabul Adab di dalam kitab sahihnya, Imam Muslim juga nulis Kitabul Adab di dalam kitab sahih, dan para iman yang lain Ashabus Sunan Kitabul Adab, bahkan Jami' Tirmizi ditulis Adab Rasulullah, Adab Rasulullah, Adab Rasulullah dalam sholat dan seterusnya. Apa ini iseng-iseng? Bukan iseng. Mereka tidak mengenal iseng, kita aja yang mengenal iseng. Mereka mengisi waktunya dengan berusaha untuk memberikan faedah kepada umat. Adabul Mufrad, satu kitab adab beliau tulis, dan sangat berharga kitab ini. Sampai-sampai Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau Anda ingin mengajarkan adab kepada para wanita, maka saya menyarankan bacakan kitab Adabul Mufrad. Di sini beliau mengatakan kepada para wanita, karena kita tahu wanita ini lebih sulit lagi. Wanita ini lebih sulit lagi daripada laki-laki. Dan khitab beliau kepada laki-laki, kalau Anda ingin mengajarkan para wanita, maka ajarkanlah Adabul Mufrad. Artinya, sampai yang sesulit sekalipun diajarkan adab seperti para wanita. Punya nilai kitab adab, di antaranya Adabul Mufrad. Untuk apa? Agar kita beradab. Beradab. Adab bersama Allah, kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada na'am pemerintah kita, adab kepada orang tua kita, adab kepada yang lebih tua daripada kita, adab sesama kita, kepada yang lebih kecil dari kita, tetangga kita, masyarakat kita, banyak adab yang harus kita ketahui. Wallahu a'lam bissawab. Jadi beradablah. Hafalan kita, ilmu yang kita pelajari tidak akan bermanfaat kalau kita tidak hiasi dengan adab. Tidak akan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita berusaha untuk menjawab yang mudah-mudah saja ya. Yang sulit biar nanti nam dijawab oleh Ustadz Askari, karena beliau suka yang sulit-sulit. Nam. Nah ini sulit. Kita cari yang gampang-gampang. Apakah mereka masih kaum muslimin setelah jelas rekomendasi Rasulullah untuk memerangi mereka, dan apakah mereka termasuk orang kafir harbi? Kayaknya ini akan pengulangan. Kayaknya ini akan pengulangan kalau kita jelaskan. Karena kita sudah jelaskan bahwa ulama berselisih pandang tentang orang khawarij. Ada yang mengkafirkan dan jumhur tidak mengkafirkannya. Ini kalau hukum kafir atau tidaknya. Yang kedua, memerangi mereka bukan memerangi masing-masing. Masing-masing kita bawa senjata, perangi mereka, pateni satu-satu. Enggak, kita dipimpin oleh pemerintah. Dipimpin oleh pimpinan. Tidak boleh main apa? Nam, kalian jawab sendiri. Tidak boleh. Kita dipimpin, ada pemimpin kita. Kita bukan pemerintah, ada pemerintah kita. Ketika pemerintah mengatakan perangi bughat, dulu mereka para sahabat memerangi khawarij, tidak jalan masing-masing, mereka juga ahli pedang, mereka juga ahli perang, tetapi jalan ketika melihat, ketika diperintahkan oleh ahli, kita perangi mereka, mereka ikut bersama Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti sehingga memerangi mereka, na'am, dengan dipimpin oleh pemerintah. Apakah mereka termasuk kafir harbi? Ya, ini pembahasannya kalau hukum kafir. Kalau pembahasannya hukum kafir, nanti akan dijelaskan kafir itu ada berapa. Yang jelas mereka itu dikatakan kafir pemberontak, kafir oleh para ulama yang mengkafirkan, dan dikatakan pemberontak. Dikatakan pemberontak bagi ulama yang tidak mengkafirkan. Dan kafir dan tidaknya diperangi. Diperangi dengan dipimpin oleh siapa? Oleh pemerintah kaum muslimin. Tolong nasihatnya pada si ibu yang suka membentak anaknya serta memukulnya ketika anak tersebut membandel, dan juga kepada ayah yang memukul anaknya dan menggertaknya dengan benda tajam. Ini anak bukan khawarij ya. Anak bukan khawarij. Ittaqillah. Naam. Anda bukan Ali. Naam. Ya akhi, inilah pentingnya kita belajar adab. Adab juga kepada anak-anak. Bukan berarti anak aja yang beradab. Orang tua juga beradab. Kamu nak mesti beradab. Anaknya, iya. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Anda bapak seharusnya juga beradab. Jadi adab untuk semuanya. Tentunya tidak dibenarkan ibu lantas memukul anaknya dengan tanpa memberikan nasihat dan bimbingan. Alaik terhadap wanita, alaiki birrif. Alaiki birrif. Bagimu untuk lemah lembut. Wanita itu hukum asalnya lemah lembut. Jadi bagi kalian untuk berlemah lembut, innar rifqa la yati illa khairan. Ma yati rifqa illa khairan. Tidaklah datang rif kecuali baik. Kecuali baik, sifat lemah lembut itu pasti baik. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita mendatangkan sifat lemah lembut kecuali menjadikan perkara itu clear, selesai. Lemah lembutlah. Jangan mendahulukan sikap murka. Jangan mendahulukan sikap marah. Tapi lemah lembutlah, anak ini kenapa kok membandel seperti ini? Ditinjau apakah ada dari kita? Apakah mungkin dia dari lingkungannya kurang baik? Kita memberikan, berusaha untuk mencari nasihat yang baik kepadanya. Dan jadilah seorang pemimpin. Ibu menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Demikian pula suami menjadi pemimpin bagi istri dan anaknya. Pemimpin itu tidaklah kerjanya mengikop, tetapi mengarahkan, membimbing. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing, mengarahkan. Sehingga wallahu a'lam bissawab, mulailah dengan rifq. Kenapa kamu kok demikian? Mencari asbab, sebab. Kalau memang pada tarafnya anak itu sampai harus dipukul, berikanlah pukulan yang memberikan adab. Bukan pukulan balas dendam. Bukan. Tetapi pukulan yang beradab, mentakdib. Itu pun kalau memang harus. Yang sebetulnya tadi kita katakan, berikanlah nasihat. Taujihat. Demikian. Ya sulit ya Ustaz, kita harus memberikan nasihat. Ya memang seperti itu, Anda orang tua. Masa Anda membuat anak Anda tidak mau turusan anak Anda? Anda harus mengerti urusan anak Anda. Kullukum mas'ulun wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kalian adalah semuanya orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawabannya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian. Dan terhadap sang ayah, untuk tidak bermudah-mudah main tangan. Apalagi tadi sampai dikatakan menggertak dengan benda tajam. Anak bukan ayam mau disembelih. Bukan. Ini anakmu. Sehingga wallahu a'lam bisawab. Sebagaimana tadi si ibu, demikian pula ayah. Rasulullah paling lemah lembut di tengah keluarganya. Rasulullah. Jangan kalian mengatakan, ya saya kan ini laki-laki. Rasulullah bukan laki-laki apa? Rasulullah laki-laki. Bahkan dikatakan, sejantan-jantannya laki-laki ini Rasulullah. Ketika terjadi bunyi di kota Madinah, bunyi yang menakutkan, para sahabat terkagetkan, dan mereka lantas mengambil pedang-pedang mereka menuju ke perbatasan Madinah. Ternyata dari arah hadapan mereka ada kuda yang dinaiki oleh Rasulullah, ditunggangi oleh Rasulullah, dan pedang berada di pundaknya. Para sahabat kaget, loh, Rasulullah sudah datang, sudah bahkan menuju ke sana. Kata Rasulullah, tenang, tidak ada masalah. Siapa yang jantan? Yang jantan siapa? Rasulullah. Tapi beliau bisa lemah lembut. Jangan kok, saya ini laki-laki, terbiasa main fitness. Wah, jangan dijadikan lemah lembut tempat latihan fitness. Jadikan samsak anakmu, jangan. Lemah lembut ya akhi, lemah lembut. Anak kalau di bulan ini dilarang, enggak boleh. Atau ya anakku, ini menyelisihi. Tapi anak ini enggak bisa begitu, Ustaz. Itu karena kita sudah salah dalam awal langkah kita. Kita tidak mengajari adab mereka. Maka dari kecil, maka dari dini ajari adab. Ajari adab. Dan kalau kita belum mengajari, mulailah. Mulailah. Berlemah lembutlah. Ma ya'ti rifqa illa zana. Wa ma yunza ar-rifqa illa syana. Yang namanya rifq, kelemah lembutan, tidaklah datang kecuali indah perkara itu. Dan tidaklah dicabut yang namanya lemah lembut, ditarik pada satu perkara, kecuali perkara itu hancur berantakan, menjadi jelek, syana. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga ini juga bimbingan kepada kita semua. Anak kita adalah tanggung jawab kita. Dan anak kita adalah tanggung jawab kita. Dan kita dituntut untuk mendidiknya dengan baik. Tidak dibutuhkan kepada kita sikap kaku, sikap keras, tetapi membimbing mereka, mengarahkan mereka. Mereka adalah generasi kita. Mereka adalah pemegang panji-panji dakwah salafiyah di kemudian hari. Jangan kecewakan mereka. Jangan sia-siakan mereka. Kita akan menyesal di kemudian hari kalau kita menyia-siakan mereka, membiarkan mereka terbengkalai. Kita akan menyesal, yang menyesal itu tidak akan kembali seumur hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin saya bisa sampaikan. Adapun yang lain nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Askari, pertanyaan-pertanyaan yang ada insyaallah taala beliau yang akan jawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum biihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.